asal-usul terjadinya Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang petani bernama Toba yang hidup menyendiri di sebuah lembah landai dan subur. Toba mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Namun, kadang-kadang dia pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya untuk kemudian dimasak menjadi makanan. Pada suatu sore setelah pulang dari ladang, Toba langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi, tak seekor ikan pun didapatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti saja. Tetapi, ketika dia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba seekor ikan langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Ketika pancing itu disentakannya, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Ketika Toba meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, Toba langsung membawa ikan besar tadi ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggangnya, ternyata kayu bakar di dapur sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Ketika kembali ke dapur, Toba terkejut sekali, karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi, di tempat ikan tadi diletakkan, terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran akan keadaan aneh ini, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika Toba membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap. Karena ternyata, di dalam kamar, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Toba terpesona oleh wajah perempuan itu yang luar biasa cantiknya. Kemudian, perempuan itu bercerita bahwa dirinya adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat Toba ketika memancing di sungai. Dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Beberapa minggu kemudian, Toba melamar perempuan itu untuk menjadi istrinya. Sang perempuan pun menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat Toba harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah Toba bersumpah demikian, mereka pun menikah. Setahun kemudian, Toba dan sang istri dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanja oleh ibunya, sehingga sang anak pun bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, setiap hari Samosir disuruh ibunya mengantar nasi untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, dia sering menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya lagi untuk mengantarkan nasi ke ladang untuk sang ayah. Mulanya dia menolak. Akan tetapi, karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal dia tetap pergi. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi yang hanya tinggal sedikit, dia berikan kepada ayahnya. Sang ayah sudah sangat lapar. Ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa, Toba pun marah. Kesabaran Toba hilang, dan dia pukuli anaknya sambil mengatakan, "Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul, kau anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Sambil menangis, Samosir berlari pulang menemui ibunya dan mengadukan kata-kata cercaan yang diucapkan ayahnya. Mendengar hal itu, sang ibu sedih sekali, karena Toba sudah melanggar sumpah. Sang ibu kemudian menyuruh Samosir agar segera pergi mendaki bukit yang tak jauh dari rumah mereka, dan memanjat pohon tertinggi yang ada di puncak bukit itu. Ketika tampak oleh sang ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang terletak dekat rumah mereka. Ketika tiba di tepi sungai, kilat pun menyambar, disertai bunyi gurun menggelegar. Sesaat kemudian, dia melompat ke dalam sungai, dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, air sungai itu meluap menjadi banjir besar yang diiringi dengan hujan sangat lebat. Beberapa saat kemudian, lembah itu pun tenggelam. Pak Toba tidak bisa menyelamatkan dirinya dan mati tenggelam. Lama-kelamaan, air sungai semakin bertambah dan berubah menjadi danau sangat besar yang di kemudian hari dinamakan Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya dinamakan Pulau Samosir.